Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu ala muqimin bi mahalli iqamatiha ghairi mutawatin. Salat Jumat wajib kepada seorang yang menetap di satu tempat dilakukannya salat Jumat yang tidak menetap di sana. Jadi ini menjelaskan tentang siapa sajakah yang harus melakukan sholat Jumat. Selain orang-orang yang sudah dijelaskan di dalam video sebelumnya, sholat Jumat harus dikerjakan oleh seorang yang menetap ya, seorang yang menetap di tempat dilakukannya sholat Jumat, walaupun dia tidak bertempat tinggal di sana. Jadi mutawatin ini artinya orang yang bertempat tinggal di satu tempat, yang tidak berpindah dari tempat itu kecuali ada kebutuhan. Kalau mukim ini masih sekedar menetap saja ya, menetap saja. Dia di suatu saat akan kembali ke rumahnya semula. Contohnya, contoh dari mukim adalah kaman akoma bimahali jumu'atin arba'ata ayyam fa'aktsar. Jadi ini adalah mengecualikan musafir dan juga mengecualikan mutawatin ya. Seseorang yang menetap di tempat sholat Jumat dilaksanakan 4 hari atau lebih. Jadi batasannya ini 4 hari ya. Pokoknya kalau ada seorang yang menetap di satu tempat 4 hari atau lebih itu dinamakan mukim ya. Dinamakan mukim, tidak lagi dinamakan musafir. Kalau kurang dari 4 hari ini masih berstatus musafir. Wa huwa ala azmil audi ila watani. Ya, ini yang membedakan antara mukim dengan mutawatin. Kalau mukim, dia walaupun menetap lebih dari 4 hari, dia juga masih ada keinginan untuk kembali ke tempat tinggalnya. Waton ini tempat tinggal yang ditempati ya. Berbeda kalau mutawatin. Mutawatin ini memang tempat yang ditempati itu memang tempat tinggalnya. Jadi dia tidak akan ada keinginan untuk kembali ke tempat lain. Jadi misalkan ada seorang yang menetap di satu tempat di kos misalkan ya, ada seorang yang menyewa kos-kosan tapi dia punya tempat sendiri, tapi dia menyewa kos-kosan atau menyewa hotel untuk beberapa waktu misalkan hingga 3 bulan. Walaupun selama 3 bulan dia tinggal di sana, tapi karena dia masih memiliki rumah yang akan nanti kebutuhannya selesai, dia akan kembali ke rumah itu, dia statusnya adalah mukim, tidak bisa berstatus sebagai mutawatin ya. Atau contoh lain biasanya anak-anak pesantren yang pastinya dia bertempat di pesantren itu tidak hanya 1 tahun 2 tahun, biasanya sampai lebih dari 10 tahun ya. Tapi kan berapa lama pun dia tinggal di situ, tetap ada keinginan untuk kembali ke rumahnya. Pesantren itu bukan merupakan tempat tinggalnya, ya, tempat tinggalnya. Walaupun dia bermukim lama di sana. Jadi anak-anak atau santri yang ada di pesantren itu statusnya masih mukim, tidak bisa mutawatin. Artinya sholat Jumat harus dilakukan olehnya ya, karena memang mukim. Walau ba'da muddatin, nah ini walau ba'da muddatin tawila. Jadi yang membedakan antara mukim dengan mutawatin adalah keinginan untuk kembali ke tempatnya. Walaupun kembali ke tempatnya itu dilakukan setelah waktu yang lama, setelah muddah tawila, setelah waktu yang lama. Jadi contohnya ya anak pesantren tadi. Wa ala muqimin mutawatin bimahalin yasma'u minhun nida'a wa la yablughu ahluhu arba'in. Nah, ini mukim Jumat, sholat Jumat juga harus dilakukan oleh mukim yang sudah mutawatin. Seorang yang sudah bertempat tinggal di tempat yang dia mendengarkan jamaah, mendengarkan azan Jumat dari tempat itu. Namun tempatnya, penduduk di tempatnya tidak mencapai 40 orang ya. Penduduk di tempatnya tidak mencapai 40 orang. Jadi misalkan ada desa A dan desa B ya, ada desa A dan desa B. Desa A memenuhi syarat sholat Jumat karena penduduknya 40 orang. Desa B kurang dari 40 orang. Pertanyaannya, apakah desa B ini wajib melakukan sholat Jumat atau tidak? Nah, itu jawabannya tergantung. Kalau memang desa B mendengarkan azan yang dikumandangkan dari desa A, maka desa B ini, orang yang mendengarkan azan di desa B ini, azan dari desa A ya, dia diharuskan untuk pergi ke desa A untuk melakukan sholat Jumat di sana. Ya, untuk melakukan sholat Jumat di sana. Jadi seorang yang di desanya sendiri tidak ada penduduk 40 orang, dia diharuskan melakukan sholat Jumat bila mendengarkan azan dari desa yang lain, dan dia diharuskan untuk ke sana ya. Diharuskan untuk ke sana melakukan sholat Jumat. Tapi kalau tidak mendengarkan ya tidak harus melakukan sholat Jumat karena memang jumlahnya 40, kurang dari 40 orang. Apa yang harus dilakukan ya dilakukan, mereka melakukan sholat zuhur seperti biasa. Namun ini tentunya ada ulama yang berbeda pendapat ya tentang jumlah 40 ini. Jumlah 40 ini adalah pendapat yang kuat dan yang paling populer di kalangan Imam Syafi'i. Fatal zamuhumal jum'ah, maka dua orang tadi yaitu mukim saja, mukim orang yang bertempat di tempat yang digunakan sholat Jumat, dan juga mukim mustautin tadi, seorang yang bertempat di tempat yang di tempat yang bersandingan dengan tempat yang dilakukan sholat Jumat, itu mereka berdua diharuskan melakukan sholat Jumat. Walakin latan akidu al jumu'atu bihi. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan ya, bahwa sholat Jumat itu ada tajibu, wajib, ada tan akidu. Kalau tan akidu itu urusannya tentang jumlah sholat Jumat ya, jumlah sholat Jumat yang disyaratkan 40. Jadi sholat Jumat tidak bisa sah dengan orang mukim ya, dengan orang mukim. Artinya kalau sholat Jumat jumlah orangnya kurang dari 40, kemudian ditambah mukim, mukim ini tidak bisa menggenapi jumlah persyaratan sholat Jumat ya. Itu namanya latan akidu. Bimukimin ghairi mutawatin ya, tentunya mukim yang tidak mutawatin. Wala bimutawatinin kharijin balada iqamatiha. Sholat Jumat juga tidak bisa digenapi jumlah bilangan jamaah sholat Jumat, juga tidak bisa digenapi oleh seorang yang sudah mutawatin, yang berada di luar daerah dilakukan sholat Jumat. Ini yang kedua tadi ya, mutawatin ini yang kedua. Yang kedua maksudnya hubungannya dengan kalimat ini ya, menjelaskan kalimat ini. Wa in wajabat alaihi bisama'ihi nida'a minha. Walaupun bagi mutawatin ini dia diharuskan melakukan sholat Jumat sebab dia mendengarkan azan dari daerah yang melakukan sholat Jumat. Jadi dhamir minha Ini kembalinya ke balat ini ya, balat di ikomatiha. Jadi balat itu kalau di kajian nahwu dia termasuk kata mu'annas ya. Namanya ada mu'annas majazi. Majazi artinya kata yang hukumnya mu'annas tapi tidak tergolong manusia ya, tidak tergolong benda hidupnya. Balat ini daerah atau negara tempat ya, suatu tempat. Wala biman bihi rikun wasiban. Sholat Jumat tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki status budak dan anak kecil. Jadi siban ini artinya anak kecil ya, dalam arti anak-anak yang belum sampai usia balig. Bal tasihu minhum. Akan tetapi kalau mereka berdua melakukannya, sholat Jumat yang dilakukan sah ya. Jadi tidak harus, tetapi kalau dilakukan itu hukumnya sah, sholat Jumat yang dilakukan sah. Lakin yang bagi ta'akhuru ihramihim an ihrami arba'in mimman tan'akidu bihil jum'ah ala mastaratuhu jam'un muhakkikun. Akan tetapi ada sebagian ulama, ada golongan ulama ahli tahqiq yang mensyaratkan dua orang tadi, yaitu orang yang memiliki status budak dan juga siban, anak kecil, mereka baiknya menunggu takbiratul ihram dari orang-orang yang sah, yang bisa mengesahkan sholat Jum'ah. Jadi arba'in ini maksudnya adalah jumlah orang, sekelompok orang yang bisa mengesahkan sholat Jum'at. Jadi takbiratul ihram mereka itu baiknya dilakukan setelah takbiratul ihram 40 orang yang bisa mengesahkan sholat Jum'ah ya. Mustautin dan lain-lain itu ya, orang laki-laki, kemudian merdeka, mustautin dan lain-lain. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak harus melakukan sholat Jumat namun dia melakukan sholat Jumat, sebaiknya takbiratul ihramnya menunggu dari takbiratul ihram orang-orang yang bisa mengesahkan sholat Jumat. Namun ini hanya pendapat segolongan ulama, maksudnya ulama yang lain tidak sepakat dengan pendapat ini ya. Wa in khalafa fihi katsirun, walau ya ini ya yang saya maksud ya. Walaupun pensyaratan itu tidak disepakati oleh banyak ulama yang lain. Artinya kalau memang orang-orang yang tidak wajib melakukan sholat Jumat, dia takbir sebelum 40 orang ini, hal itu tidak masalah ya, tidak masalah menurut banyak ulama. Wasurito lisihatil jumu'ati ma'asuruti ghairiha sittatun. Syarat kesahan sholat Jum'at beserta syarat sholat yang lain. Jadi dhamir ghairiha, ini dhamirha kembali ke Jum'at. Yang dimaksud adalah sholat wajib selain sholat Jum'at, yaitu sholat lima waktu ya. Jadi selain syarat-syarat yang dimiliki oleh sholat lima waktu, selain sholat Jumat memiliki syarat khusus yang berjumlah 6 syarat. Ahaduha wuku'uha jama'atan. Syarat yang pertama adalah harus dilakukan dengan berjamaah. Jadi kalau dilakukan sendiri-sendiri tidak sah. Biniyati imamatin waqtidain. Dan jamaah ini harus ada niat menjadi imam. Bagi imam harus niat menjadi imam. Jadi ini adalah satu dari 4 sholat yang diharuskan saat berjamaah. Imam harus niat menjadi imam. Seperti di Safinatun Najah ya, di Safinatun Najah ada keterangan bahwa di 4 sholat seorang imam harus niat menjadi imam. Salah satunya adalah sholat Jumat ya. Jadi Kalau di sholat-sholat yang lain, sholat lima waktu yang lain, ataupun sholat sunnah yang lain, niat menjadi imam itu hukumnya tidak wajib. Kalau di sholat Jumat, seorang imam harus niat menjadi imam. Dan juga niat menjadi makmum ya. Yang niat itu muktarinatan bitaharrumin, harus bersama dengan takbiratul ihram fi rakaatil ula, di dalam rakaat yang pertama. Jadi fi rakaatil ula ini hubungannya dengan jamaah ya. Jadi jamaah yang dilakukan sholat Jumat, jamaah yang menjadi syarat sholat Jumat itu hanya untuk rakaat pertama saja. Artinya andai kata sholat Jum'ah rokaat keduanya tidak dilakukan berjamaah, itu tetap sah ya. Yang penting di rokaat pertama ini 40 orang itu melakukan jamaah. Falatasihul Jum'atu bil'adadi furoda. Kalau sholat Jum'at disyaratkan berjamaah, maka sholat Jum'at tidak sah dilakukan dengan sendiri-sendiri. Furoda ini artinya sholat sendiri-sendiri ya. Jadi 40 orang, adat ini maksudnya 40 orang ya. 40 orang yang bisa mengesahkan sholat Jumat, bila mereka melakukan sholat Jumat dengan sendiri-sendiri, maka sholat Jumat yang dilakukan tidak sah, karena syaratnya harus berjamaah ya. Walatustaratu jama'atu, wallahu a'lamu bisawabi.